Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala dari pembahasan yang berkaitan dengan kezaliman, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil penjabaran yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan dua macam bentuk kezaliman, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, dan ini ada tiga tingkatan syirik besar, melakukan dosa-dosa besar, dan yang ketiga melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian macam yang kedua adalah seorang hamba yang berbuat zalim kepada orang lain, dan ini berkaitan dengan tiga perkara, berkaitan dengan darah, kemudian yang kedua berkaitan dengan al-mal, harta benda, dan kezaliman yang berkaitan dengan al-a'rad, ayat kehormatan seorang mukmin. Nah, kita lanjutkan penjelasan beliau ya setelahnya. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, wa warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yata'allaqu bi a'mali bani adam, dan terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan macam-macam amalan Bani Adam, yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Ja'a fil asar ad-dawawinu salasah, datang di dalam asar yang sahih menyebutkan bahwasannya ad-dawawin, catatan amalan seorang hamba itu ada tiga macam. Diwanun la yaghfiruhullah wa huwa syirkul akbar wal kufrul akbar wan nifaqul i'tiqadi wal ilhadul mukhrijum minal millah man mata ala syai'in min dalik fahadad diwan la yaghfiruhullahu abadal abidin wa dahrad dahirin. Tiga catatan amalan seorang hamba. Yang pertama adalah diwan la yaghfiruhullah, catatan-catatan amalan yang itu sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencatatnya, membukukannya di dalam catatan amalan masing-masing setiap hambanya. Dan catatan amalan yang pertama ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang isinya berkaitan dengan syirkul akbar, syirik besar, wal kufrul akbar, kekufuran yang besar, nifakul i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, al ilhadul mukhrijum minal millah, perbuatan ilhad yang mengeluarkan seorang hamba dari agama. Maka barang siapa yang dia meninggal telah melakukan sesuatu dari perkara itu semua, maka catatan amalan yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, dahrad dahirin, sepanjang masa. Bal ashabuhu finnari la yamutuna fiha wala yahyaun biduni nihayah, bahkan pelakunya ketika meninggal dunia di atas kesyirikan, di atas kekufuran, di atas kemunafikan i'tiqadi, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, dan di dalamnya dia tidak akan mati, bahkan dia akan hidup selama-lamanya tanpa ada batasannya. Waliyadzubillah, tentu ini adalah catatan amalan yang sangat mengerikan. Kita kayak seorang hamba terjatuh di dalam kesyirikan, dan dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat darinya. Qala wa diwanun la yatrukuhullah wa huwa dzulmul ibadi ba'dhum li ba'din. Jenis catatan amalan yang kedua adalah catatan amalan yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuat perhitungan yang berkaitan dengan catatan amalan yang kedua ini, yaitu yang berkaitan dengan kezaliman hamba-hamba Allah Ta'ala sebagian mereka kepada sebagian yang lain. La yatrukuhullah balla budda minal kisos. Allah Ta'ala tidak akan membiarkannya, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menegakkan hukum kisos yang berkaitan dengan berbagai macam bentuk kezaliman yang ada padanya. Sehingga wala yadkhulu ahadun min ahlil jannatil jannah hatta yuktasu minhu liman zalamah. Wa hakadza la yadkhulu ahlun nar hatta yuktasu minhu liman zalamah. Sehingga tidak ada seorang pun dari penduduk surga yang dia masuk ke dalam al-jannah melainkan akan ditegakkan kisos darinya untuk orang yang telah mendzaliminya. Demikian pula sebaliknya, penduduk neraka tidak akan dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sampai ditegakkan kisos darinya bagi orang yang mendzaliminya. Naam, akan ditunaikan hak-hak setiap hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana yang terzalimi, mana yang mendzalimi, semuanya akan dikisos. Fahadza diwanun la yatrukuhu Allah wa huwa dzulmul ibadi ba'dhum ba'dan kama sabaqa bayanuhu. Maka catatan amalan yang demikian ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali, akan ditegakkan perhitungan padanya, yaitu kezaliman hamba-hamba Allah Ta'ala sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Lidza la yajuzu tasahulu fi hadzal diwan. Maka oleh karena ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak boleh seorang mukmin, seseorang yang dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, untuk bermudah-mudahan di dalam catatan-catatan amalan yang jenis kedua ini. Hendaknya ketika dia mau berbuat harus betul berhati-hati. Apakah ini akan membalimi saudaranya atau tidak? Apakah ini akan terjatuh di dalam bentuk kezaliman? Apakah dia mengambil harta saudaranya dengan tanpa hak, atau dia menghilangkan kehormatan saudaranya dengan tanpa hak, atau dia menumpahkan darah saudaranya dengan tanpa kebenaran? Sehingga tidak diperbolehkan bermudah-mudahan di dalam catatan amalan jenis yang kedua ini. Kemudian qala wad diwanu tsalits la ya'ba'ullahu bih. Catatan amalan yang ketiga, yang itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghiraukannya. Ya wa huwa fi ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Yaitu yang berkaitan dengan hak antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing hambanya. Min taksirin fi taklifin aw wuqu'in fi shaghiratin aw ma syakala dzalik. Yang itu bentuknya dari bentuk taksir, mengurang-urangi di dalam menjalankan beban syariat yang telah Allah bebankan kepada masing-masing hambanya. Aw wuqu'in fi shaghirah, atau seorang hamba tersebut terjatuh di dalam perbuatan dosa-dosa kecil, atau yang semisal dengan itu semua. Bukan dosa besar, bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Qala fa inna Allah azza wa jalla ya'fu an 'abdihi al-mu'min wa yatajawazu an akhtaihi wa sayyi'atihi fi ma bainahu wa bainah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman dan akan memaafkan dari kesalahan-kesalahannya yang berkaitan dengan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menerima taubat hamba-hambanya. Dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya sifat seorang mukmin itu terus-menerus terjatuh di dalam kesalahan, terjatuh di dalam perbuatan taksir, mengurang-urangi, sehingga ketika seorang mukmin terjatuh di dalam itu semua dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam jalan yang benar, maka Allah Taala Subhanahu wa taala pasti juga akan mengampuninya dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ini catatan amalan yang ketiga. Qala wa qad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha yada'u kanafah yaumal qiyamati 'ala 'abdihil mu'min ay sitrahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan meletakkan kanafah yang dimaksudkan sitrahu, penutupnya, pada hari kiamat kelak kepada hambanya yang mukmin. Wa yaqulu 'abdi 'amilta kadza wa kadza 'amilta kadza wa 'amilta kadza ay minas sayyi'at. Setelah hamba itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan penutup untuknya, ditutupi naam dirinya, kemudian ditanya dia satu persatu, wahai hambaku, engkau telah melakukan perbuatan ini, engkau telah melakukan perbuatan jelek ini, engkau telah mengerjakan perbuatan dosa ini dan ini. Semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Fayaqulu na'am ay rabb, maka dia menjawab, iya wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, maka ketika dia telah meyakini dosa-dosanya, mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Rabbnya, dan dia mengira, memandang bahwasannya dirinya akan binasa, akan celaka, karena betapa banyak kesalahan dan dosa yang selama ini ternyata telah dia lakukan ketika di dunia. Qala Allahu lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum, aku telah menutupnya untuk dirimu ketika di dunia, engkau aku tutupi kesalahan-kesalahanmu, aib-aib dan cacatmu ketika engkau melakukannya di dunia. Tidak ada manusia yang mengetahui dosa dan kemaksiatanmu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni dosamu semua. Aku ampuni dosa dan kemaksiatan yang telah engkau lakukan atau kalian kerjakan ketika di dunia. Naam, sehingga ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang berkaitan dengan catatan amalannya yang ketiga. Dia banyak melakukan taksir, melakukan pengurangan di dalam ketaatan, terjatuh di dalam bentuk dosa-dosa kecil, sehingga itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendapatkan ampunan. Fayantaliqu ilal jannah, sehingga dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza fi ma bainal 'abdi wa baina rabbih, ini yang berkaitan dengan urusan masing-masing seorang hamba dengan Rabb-nya. Qala fa aghladhu hadhihi ad-dawawin wa shadduha ad-diwani wa shadduha ad-diwanul awwal alladhi la yaghfiruhu Allah al-kufru billah wa syirku billah wal kufrul akbar wa syirkul akbar wan nifaqul i'tiqadi. Maka catatan amalan yang paling berat dan yang paling keras itu adalah catatan amalan yang pertama, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yang berkaitan dengan perbuatan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kufur akbar, syirik besar, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Ini yang paling berat. Wa yalihi fil azmi fil azami wal khatari zulmul ibadi ba'duhum ba'dha fil a'radi wad dima'i wal amwal. Dan yang setelahnya dari tingkatan catatan amalan yang paling berat dan yang berkaitan dengan bahayanya adalah yang berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah taala sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya. Ini tingkatan yang kedua. baik itu kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan atau kezaliman yang berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan harta benda. Qala wa amma hadad diwanul ladzi bainal abdi wa baina rabbi fi taqsirin fi syai' wala budda an yaqus ayuqassir al abdu walakinnal mu'minu daiman yatubu ila Allah idza qassara in qassara taba wa in fa'ala sayi'atan taba ila Allah taubatan nasuha fallahu yasturuhu wa yaghfiruha lahu kama wa'ada. Adapun catatan amalan yang ini, yaitu yang ketiga tadi, yang berkaitan antara hamba dengan Rabbnya, nam fi taksirin fi syai', dia kurang sempurna di dalam melakukan ketaatan, ada sedikit kesalahan di dalam melakukan amalan ibadah, tapi hakikatnya dia sudah berusaha untuk menyempurnakannya, mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang demikian, ayyukasyir al-abd, sudah semestinya seorang hamba itu sering terjatuh di dalam taksir, kesalahan, naam kekurangan, akan tapi seorang mukmin yang hakiki, yang beriman, itu sifatnya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu ingat bahwasannya Rabbnya maha pengampun, maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Sehingga ketika dia berbuat taksir, segera bertaubat. Ketika dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala akan menutupinya, menutupi kesalahan-kesalahan dan dosanya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti pada hari kiamat kelak akan mengampuninya sebagaimana yang telah Allah janjikan. Qala Allah Ta'ala wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mau bertaubat, beriman dan juga beramal saleh, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Sungguhnya orang-orang yang diterima taubatnya itu adalah yang ketika dia melakukan kesalahan, kemaksiatan atau perbuatan dosa, dia segera bertaubat, tidak menunda-nunda. Faulaika yatubullahu 'alaihim, maka merekalah yang Allah Ta'ala terima taubatnya. Bukan orang yang ketika terjatuh di dalam kesalahan terus menerus di atasnya tidak mau bertaubat sampai ajal menjemput. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullahu Ta'ala, wa fi hadzal haditsi masyru'iyyatud du'a bihifzil jawarih. Setelah beliau membahas yang berkaitan dengan masalah kezaliman, beliau menyebutkan tentang faedah yang ada di dalam hadis pula, yaitu tentang disyariatkannya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjagaan anggota badan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan anggota tubuhnya, penglihatan, pendengarannya, panca inderanya dan yang lainnya, supaya dia bisa naam khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ayyahfadallah alaihi sam'ahu wa basarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menjaga untuknya pendengaran dan penglihatannya. Maka mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Ta'ala untuk menjaga dua anggota atau dua panca indera ini? Disebutkan alasannya oleh beliau asy-syarih, li anna hadhil hawas min a'zami ma yantafi'u bihal 'abd as-sam'u yasma'u bihil khair. Karena panca indera ini, penglihatan dan pendengaran, termasuk dari naam a'zamu ma yantafi'u bihal 'abd, sebesar-besar perkara yang bisa diambil manfaatnya atau faedahnya oleh setiap hamba. Ketika seorang memiliki pendengaran yang sehat, penglihatan yang bagus, dia akan bisa mengambil faedah yang besar dari dua panca indera tersebut. As-sama, penglihatan untuk mendengar, pendengaran untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik. Min qiraatil Qur'ani wal haditsin nabawi wal mawa'idil hasanati wan nasaih as-sha'ibah al mufidah wa ghairi dzalik. Perkara yang baik yang bisa didengarkan dari bacaan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat, mau'idhah-mau'idhah yang baik, nasihat-nasihat yang lurus yang berfaedah dan yang lainnya itu didengarkan masuk ke dalam hati melalui apa? Pendengaran. Mendengar, dicerna dengan pikirannya, kemudian masuk ke dalam hatinya, kemudian bisa diamalkan. Wa hakadza fi ma yata'allaqu bi qada'i ma'isyatihi yasma'u bihi dzalik. Demikian pula yang berkaitan dengan dia menunaikan kebutuhannya yang berkaitan dengan ma'isyahnya, mencari penghidupan rizki untuk dirinya, bisa melalui dengan pendengaran. Wa huwa min anfa'i ma yatamatta bihil 'abd. Maka ini termasuk dari perkara yang besar yang seseorang bisa bersenang-senang dengannya, bisa meraih kenikmatan dengan pendengarannya tersebut. Baik yang berkaitan dengan urusan dunia, kita belajar berkaitan dengan masalah dunia, butuh kepada pendengaran, mendengar ilmu yang berkaitan dunia, mencari rezeki bagaimana yang halal, dia bisa membuat itu semua dengan pendengarannya. Qala wa basarahu kadzalik yubsiru bihil khayra bihadzafirihi. Demikian pula penglihatan. Nah, seseorang bisa melihat perkara-perkara yang baik dengan berbagai macam bentuknya yang ada. Yabsuru bihil ilm wa ala ra'sihil Qur'anul Karim wal hadis nabawi wa kutubal ilmal fikhiyah wal aqaid. Dia bisa melihat ilmu agama yang luas ini. Nah, puncaknya adalah ilmu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis nabawi. Demikian pula kitab-kitab ilmu yang berkaitan dengan masalah fikih atau kitab-kitab ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah. Dengan apa dia menuntut ilmu? Dengan penglihatannya. Dia menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca kitabnya para ulama, kitab yang berkaitan dengan fikih dan akidah, kemudian dia amalkan. Itu dengan penglihatan. Hadhihi yasta'inu billahi azza wa jalla ala fahmiha summa bihadhil wasail wasilatas sama' wa wasilatal basar. Maka dengan ini dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami semua ilmu tersebut, kemudian dengan bantuan dari perantara ini, yaitu perantara pendengaran dan perantara penglihatan. Siapa memberikan pemahaman? Yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan pertolongan. Nah, kemudian dengan apa lagi? Yaitu dengan perantara ini, penglihatannya baik, pendengarannya juga sehat dan baik, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu dengan baik pula. Walihada da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an yumatti'ahu bisam'ihi wa basarihi wada Allahu ayantaqimu mimman dzalama. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kenikmatan dengan pendengarannya dan juga dengan penglihatannya. Qala wada Allahu ayantaqima mimman dzalama wa huwa tasyri'un lil ibad. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala membalaskan kejelekan dari orang-orang yang telah mendzaliminya. Dan ini adalah bentuk syariat bagi hamba-hambanya. Bahwasannya itu hukumnya adalah boleh. Naam, engkau dizalimi, engkau disakiti. Naam, maka engkau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolongmu, Allah yang akan melindungimu, dan Allah yang akan menjaga dirimu dari kezaliman itu semua. Idza dzalamaka dzalim wada'auta 'alaihi wa ma kunta mu'tadiyan 'alaih bi syarti an niyat an tatahaqqaq annahu dzalamak fala ta'khudz bidzanni wa tu'mah balla budda minal haqiqah. Naam, akan tapi yang berkaitan dengan bentuk kezaliman ini, Naam, ketika seorang hamba atau temanmu, saudaramu berbuat zalim kepadamu dan engkau mendoakan kejelekan untuknya dalam keadaan engkau tidak melampaui batas padanya, yaitu dengan syarat harus betul-betul tatahakkok, harus betul-betul yakin, betul-betul pasti bahwasannya dialah yang berbuat zalim kepadamu. Jangan hanya karena apa? Hanya bidzanni wa tuhmah, prasangka atau tuduhan. Temanku sudah mendzalimi diriku. Padahal tidak demikian. Sehingga dia berdoa dengan kejelekan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kezaliman yang dilakukan, yang terjadi harus di atas keyakinan bahwasannya itu betul-betul perbuatan zalim, bahwasannya naam perbuatan itu memang perbuatan yang tidak diperbolehkan, bukan hanya sekedar tuduhan atau prasangka dan praduga yang tidak dibenarkan, sehingga naam seseorang tidak dibenarkan untuk mendoakan kejelekan untuk saudaranya dengan kejelekan. Balla budda minal haqiqah, bahkan harus didasari dengan hakikat kenyataan yang terjadi. Naam, sehingga ketika ini memang betul-betul ada dan terjadi baru diperbolehkan. Adapun ketika kezalimannya hanya didasarkan praduga dan prasangka tuduhan kepada saudaranya, lalu engkau mendoakan kejelekan untuknya, maka ini engkau telah berbuat melampaui batas kepada saudaramu. Naam, ini faedah yang besar yang disebutkan oleh beliau syarih rahimahullahu ta'ala dari hadis yang pertama dalam bab ini. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.